Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Arsalahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada surat An-Nisa ayat 38, di mana Allah masih menceritakan kita, mengajak kita untuk berinfak dan tidak kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Wa man yakunis syaitanu lahu qarina fasaa'a qarina." Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka dengan ria kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Pendengar rahimakumullah yang dimuliakan Allah, ayat ini mengajak kita kalau berinfak, ikhlaskanlah niat. Dan ayat ini juga mengajak kita kalau berinfak, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena infak itu tidak untuk dinikmati di dunia, tetapi pahalanya didapat di hari akhirat kelak. Orang yang berinfak karena riya dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka sebenarnya pada saat itu dia lagi berteman dengan setan, dan setan adalah makhluk yang tidak layak untuk kita temani. Di sisi lain kita menemukan kiat untuk supaya manusia dapat berinfak dengan ikhlas tidak karena riya, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, "Warojulun tasoddaqo bisoddaqotin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu." Yang artinya, seorang yang memberi sedekah tapi dia merahasiakannya, seolah-olah tangan kanan tidak tahu apa yang diberi oleh tangan kirinya. Hadis ini menarik. Dalam sebuah ulumul hadis dikatakan ini hadis mukallab. Tapi sebenarnya hadis inilah yang paling benar daripada hadis yang mukallab tadi. Karena apa? Karena disebutkan yang berinfak tangan kiri yang tidak tahu tangan kanan. Sebenarnya kita harus berinfak pakai tangan kanan, dan yang tidak tahu itu tangan kiri. Tapi Rasulullah SAW bukan asbun, asal bunyi. Dan hadis ini pun dirawikan bukan sekedar demikian adanya. Tapi memang inilah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa filosof dari memberi dengan tangan kiri? Itu sebenarnya yang perlu kita kaji pada saat ini. Memberi dengan tangan kiri itu laksana orang yang buang air. Cebok itu pakai tangan kiri. Jadi berinfak itu laksana orang yang buang air. Ketika berinfak itu laksana buang air, maka setelah berinfak dia tidak pernah berpikir lagi, aku dapat apa dari infak itu. Seperti orang buang air gak pernah berpikir, kotoran yang mana tadi, makanan ayam atau nasi bungkus yang tadi yang enak aku makan, atau pecel murahan yang aku makan. Yang penting setelah buang air, dia merasa badannya segar. Begitu juga lah ketika seorang berinfak, maka yang terasa adalah keberkatan dari harta yang tertinggal. Bayangkan kalau misalnya seorang tidak buang air dan cebok setelah itu, maka dia akan menimbulkan banyak penyakit. Jadi kiat untuk supaya infak ikhlas lillahi ta'ala dan tidak riya, sedekahlah laksana Anda lagi membuang air. Tangan kiri bersedekah, sehingga tangan kanan tidak mengetahui. Ini mungkin pengantar dari saya. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Ayat ini kembali menegaskan tentang bagaimana seorang muslim bersikap di dalam kehidupan ini begitu. Bagaimana dia harus mentaati garis-garis ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang harus dijauhi adalah ketika dia berinfak tetapi infaknya bukan karena ikhlas lillahi ta'ala, akan tetapi hanya karena ingin mendapatkan pujian dari manusia saja. Kalau di dalam ayat terdahulu Allah menjelaskan tentang buruknya sikap dan perilaku bakhil, maka di dalam ayat 38 ini Allah kembali mengecam orang-orang yang berinfak akan tetapi riya. Karena riya itu adalah sama seperti mendustakan agama, ya kan? Dan kemudian riya itu juga dianggap sebagai sikap orang-orang yang tidak beriman. Ustaz Jenal, ini permasalahan riya ini permasalahan yang besar, akan tetapi hampir-hampir tidak diketahui. Ya. Terkadang kita begini Ustaz Jenal, kita mau menginfakkan harta kita, bersedekah, ada bisikan-bisikan di dalam hati kita, udahlah nanti nampak orang lain, tak usahlah diinfakkan gitu, nanti saja. Ini sebenarnya bisikannya bagus, ini tuh bisikan jahat ini. Iya, permasalahan menampakkan atau menyembunyikan itu tidak ada kaitannya dengan riya. Iya. Orang yang menyembunyikan pun bisa riya. Bisa riya. Dan menampakkan pun bisa riya. Karena riya itu bukan masalah menampakkan atau menyembunyikan, tapi itu riya permasalahan adalah hati. Maka dalam surah Al-Baqarah kita menemukan itu yang menyatakan atau menyembunyikan sedekah, kan begitu bunyi ayatnya. Itu mengatakan bahwa sebenarnya sah saja kita menampakkan, sah saja kalau kita menyembunyikan. Maka disebutkan riya itu adalah sirkul aswar, iya, kemusyrikan yang kecil tapi membahayakan, kata Ustaz Perdana. Dan itu masalahnya hati. Sebagaimana al-ikhlas itu sendiri adalah masalah hati. Al-ikhlasu sirrun min asrori wadu'tuhu fi qalbi ibadiy sholihin. Dalam sebuah hadis kursi, ikhlas itu adalah rahasia daripada rahasia keagungan Tuhan, keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan itu aku titipkan di dalam hati orang-orang yang soleh, hamba-hambaku yang soleh. Begitu juga riya adalah rahasia Allah yang dititipkan dalam hati orang-orang yang tidak ikhlas dalam beribadah. Untuk itu sebenarnya kalau kata Ustaz Perdana tadi ada benih-benih niat yang salah, maka hidup ini adalah proses. Saya rasa selama dia masih mau bersedekah, masih ada unsur riya, proses. Mudah-mudahan sekarang masih banyak riyanya. Suatu ketika berkurang. Karena kata Ustaz Ardi kemarin, kalau tidak dibiasakan, tunggu sampai betul-betul ikhlas baru bersedekah, akhirnya ya, udahlah gak ikhlas-ikhlas, gak sedekah-sedekah gitu ya. Yang menariknya ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan tentang ayat la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, ya kan? Ketika itu Syekh Mutawalli Sya'rawi mengutip salah satu hadis yang saya tidak tahu bagaimana kualitas hadisnya, tapi menariknya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa kalau orang yang kaya berinfak atau bersedekah, malah itu harus ditunjukkannya, begitu. Karena apa? Agar orang yang lain ikut dengan infak yang telah dia keluarkan itu tadi, begitu. Dan yang kedua, agar orang lain tidak mengira kalau dia itu bakhil, begitu. Berbeda dengan orang yang pas-pasan atau orang bahkan orang yang kurang, begitu. Maka kalau dia berinfak dan bersedekah, hendaklah dia menutup-nutupinya, begitu. Jangan sampai orang lain tahu. Tapi kalau orang kaya yang berinfak, maka ada baiknya kalau dia itu menjelaskan tentang ya, infaknya itu. Mungkin ya disebutkannya lah namanya, begitu. Dan tentu infak orang yang lebih mampu tidaklah sama dengan infak yang orang yang tidak mampu, begitu. Dan ini juga memberikan pelajaran bagi dia agar dia berinfak lebih, begitu. Karena selama ini yang selalu menjadi moto di dalam infak dan sedekah itu biar sedikit asal ikhlas. Jadi yang ditekankan keikhlasannya di situ. Maka sebenarnya sekarang moto itu perlu kita rubah ya, dengan mengatakan biar banyak asal ikhlas, begitu. Yang penting kan bukan ikhlasnya saja, tetapi banyaknya juga diperlukan, begitu. Karena selama ini diajarkan biar sedikit asal ikhlas, jadi yang ditekankan di situ ikhlasnya, jadi keluar tetap sedikit terus, begitu. Nah sekarang yang perlu kita sampaikan itu adalah biar banyak asal ikhlas, kan itu lebih baik, begitu. Sudah banyak ikhlas pula, begitu. Dan kita lihat bagaimana Utsman bin Affan ketika terjadi perang Uhud misalnya, Rasulullah menawarkan siapa yang bisa menyediakan 100 ekor kuda beserta dengan perangkat perangnya, maka Utsman mengatakan saya 200 ya Rasulullah. Begitu. Ketika Rasulullah menawarkan 100, malah dia menawarkan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu. Dan kalau kita melihat bagaimana para sahabat dahulu berinfak dan bersedekah, itu kadang-kadang di luar akal sehat kita, bahkan mungkin kita bertanya, apa mungkin ini terjadi begitu? Mm-hmm. Ya, seperti salah seorang sahabat juga yang menginfakkan harta yang paling dia senangi dan paling dia sayangi, yaitu sumur yang ada di kebunnya. Bahkan bukan hanya sumurnya saja dia infakkan, tetapi kebun-kebunnya semua dia infakkan. Karena ketika itu adalah bahagia dari harta yang terbaik dia miliki. Namun pertanyaan di sini Ustaz yang menarik bagi saya, kenapa kalau ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang salat juga ada kata-kata riya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat salat orang munafik misalnya. Ya. Wa idza qamu ila salati qamu qusala yura'unan nas. Dan begitu juga di dalam infak ini Allah Subhanahu wa taala menggaungkannya dengan kata-kata riya. Apakah ada sisi singgung antara orang-orang munafik yang tidak ikhlas di dalam sholat itu dengan orang-orang yang berinfak yang juga tidak ikhlas begitu Ustaz? Iya, kalau saya lihat sebenarnya dua amal ini terlihat oleh mata. Oh, jadi Berbeda dengan sholat dengan puasa. Puasa itu sendiri adalah as-shaumuli wa ana ajzibi. Artinya orang bisa saja mengatakan dia puasa padahal dia tidak. Atau ada orang bilang saya tidak puasa padahal dia puasa. Jadi itu sangat terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dua amal ini yang itu dampaknya terlihat jelas. Iya. Orang sholat itu di rumah pun mungkin bisa terlihat gitu ya, karena ada ibadah yang itu aneh lain daripada kegiatan seharian. Jadi itu satu. Satu hal memang riya ini disebutkan dalam hadis asyirkul asghar. Dan di kalau kata Ustaz Ardi dalam hal sholat ada unsur kemunafikan. Benar, memang benar sekali orang-orang yang riya ini berarti dia kurang yakin kepada Allah dan hari akhirat. Jadi makanya ketika dikatakan Allah ria'an nas itu dikaitkan dengan wala yu'minu nabilahi wala bil yaumil akhir. Orang munafik itu beriman kepada Allah secara lisan tapi tidak secara hati. Syirik itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya sangat erat, riya itu dengan tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan riya itu sangat erat kaitannya dengan pertemanan dengan setan. Dan setan itu sendiri mengajak manusia untuk menjadi bakhil kan begitu Ustaz ya, menyuruh orang untuk berbuat bakhil. Nah, ini kadang-kadang kan kerja setan ini tidak terasa di dalam diri kita Ustaz. Begitu. Sehingga kadang-kadang muncul perasaan-perasaan yang itu mungkin ketika dia memberinya dia ikhlas begitu. Iya. Ya, ketika dia memberi dia tidak teringat, tetapi setelah memberi seminggu kemudian dibangkitnya begitu. Itulah kau dulu aku memberi kau, dulu kau sedang susah ku bantu gitu. Sekarang aku sedang susah bantulah. Itu artinya apakah bagian daripada riya juga begitu Ustaz ya? Iya, jadi kalau cerita tentang setan dalam surat Al-Baqarah ayat 268 itu sangat jelas Allah mengatakan as-syaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wa Allah ya'idukum maghfirata min wa fadla wa Allah wasi'un alim. Setan itu mengajak kepada kemiskinan. Jadi kebakhilan itu bukanlah mewujudkan kekayaan tapi kemiskinan. Tidak saja orang bakhil ini miskin secara materi, tapi juga secara hati sudah otomatis. Karena apa? Karena malaikat sudah mendoakan dia. Allahumma a'ti mumfikan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah pengganti. Sehingga akhirnya hartanya bukan habis, tapi berlipat ganda. Sementara doa yang satu lagi, ya Allah, berikanlah kepada orang yang bakhil kehancuran. Harta yang ada itu bukanlah bertambah tapi merusak. Itu sama dengan orang yang tidak mau buang air besar saat dia sudah sesak sekali. Bayangkan. Dia seharusnya harus membuang kotoran itu tapi ditahannya karena apa? Ini gizi kata dia. Padahal sebenarnya itu harta dalam perutnya yang penyakit yang harus dibuang. Begitulah sedekah orang yang bakhil tidak mau bersedekah itu sama dengan orang yang tidak mau buang air besar tadi. Merusak, tidak saja merusak perutnya tapi merusak tubuhnya. Akhirnya orang bisa mati karena apa? Tidak bisa buang air besar. Nah, itu dia. Jadi di sini asyaitun ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ketika orang mencegah untuk berderma, sebenarnya uang itu harus keluar. Jadi uang itu keluar untuk apa? Untuk hal-hal yang maksiat. Menyedekahkan ke masjid payah, tapi untuk maksiat mudah. Karena apa? Karena memang uang itu harus keluar. Nah, itu dia. Jadi sangat benar firman Allah, sementara Allah yang hidukum maghfirata min wa fadla. Ketika kita berinfak, tidak saja uang itu keluar dan diganti Allah, tapi dosa pun terhapus. Iya, kawan pun banyak. Tidak ada khauf, tidak ada rasa takut, tidak ada juga rasa sedih hati. Wallahu wasi'un alim. Karena apa? Karena kiat untuk menghindari kita dari riya, tak yakinlah bahwa Allah itu maha luas, Allah itu maha mengetahui. Cukuplah Allah yang mengetahui ketika kita berinfak. Sebagaimana kita buang air, cukuplah diri kita saja mengetahui bahwa kita sekarang lagi BAB. Iya. Saya rasa ini saja yang dapat kita sampaikan dalam kajian yang cukup menarik tentang infak tidak boleh riya. Dengan satu catatan penting kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy, bagaimana kalau misalnya kita menerima sedekah dari orang yang bersedekah dengan riya? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy, ambil saja. Iya. Jadi bagaimana kalau misalnya ada pilkada memberi kita sedekah, kasih uang, terima ambil saja. Masalah pilih atau tidak pilih lain cerita. Masalah diterima atau tidak diterima pahala orang yang bersedekah karena riya ini, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya Jenal Arifin, bersama saya Ustadz Perdana dan Ustadz Ardiansah, mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesilapan dan kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Arifin panggilan.